buka hati yang lama tertutupi, terasa enggan dan bimbang jiwaku. Baru aku mencoba setelah ku berjanji menantikan cinta yang lama pergi. Ingin ku isi hati dengan cinta yang baru agar sepi tak ku rasakan lagi. Namun masih teringat akan setia menunggumu sampai waktunya tiba. Kau kembali memberi perhatianmu ketika aku di sini terabaikan. Maafkan aku jika janji yang sempat terucap kan ku ingkari. Ingin ku isi hati dengan cinta yang baru agar sepi tak ku rasakan lagi. Namun masih teringat aku akan setia menunggumu sampai waktunya tiba. Memberi perhatianmu ketika aku di sini terabaikan. Maafkan aku jika kau tak kembali, janji yang sempat terucap kan ku ingkari. Kau tak kembali, janji yang sempat terucap.